Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sedang belajar tafsir surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Telah kita pelajari sabab nuzul hadil ayat, sebab faktor turunnya ayat-ayat ini pada riwayat yang menjelaskan tentang datangnya salah satu sahabat yang mulia yang takut kepada Allah yaitu al-a'ma, seorang yang buta yaitu Ibnu Ummi Maktum. Lengkapnya Abdullah ibnu Amr ibni Ummi Maktum. Abdullah bin Amr ibni Ummi Maktum dikenal dengan Ibnu Ummi Maktum. Ini sebelum hijrah di Makkah. Ketika dia datang menemui Nabi alaihi salatu wassalam untuk mendapat pembelajaran dari Nabi. Ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam sedang bersama sebagian pembesar Quraisy yang diharapkan keislamannya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan telah dijelaskan tentang ini secara panjang lebar bahwa Nabi alaihi salatu wassalam berijtihad. Nabi bermuka masam dan berpaling dari Ibnu Ummi Maktum. Abasa, yakni dia Muhammad bermuka masam. Wa tawalla, dan berpaling. An ja'ahul a'ma, karena telah datang seorang buta kepadanya itu Ibnu Ummi Maktum. Ijtihad Nabi alaihi salatu wassalam dibangun di atas dua dasar. Sebagaimana telah kami nukil penjelasan Ibnu Utsaimin rahimahullah dari tafsirnya. Kita ingin meroja dua dasar pertimbangan Nabi tersebut. Yang pertama, apa? Apa dasar yang pertama? Nabi mengharapkan keislaman pembesar Quraisy tersebut, sehingga Nabi melayaninya dan berpaling dari Ibnu Ummi Maktum. Dasar yang kedua, sebelah sini. Nah, atau dasar yang kedua. Biar cepat. Jangan sampai tokoh Quraisy tersebut memandang remeh Nabi alaihi salatu wasalam dikarenakan melayani seorang yang buta. Ya, bahwa pengikutnya adalah seorang yang buta, yang cacat. Baik. Nabi alaihi salatu wasalam berijtihad dan bukan dikarenakan Nabi alaihi salatu wassalam memandang remeh, bukan karena Nabi alaihi salatu wassalam bermaksud menghinakan, merendahkan Ibnu Ummi Maktum, tidak. Karena kita yakin Nabi alaihi salatu wassalam yang terpenting bagi beliau cita-citanya adalah bagaimana menyebarkan dakwah Islam, dakwatul haq di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun karena pertimbangan yang telah kita dengar, turunlah teguran dari Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat ini, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka wa ma yudrika, tahukah kamu la'allahu, barangkali dia, iya, yaitu ibnu ummi maktum, yazakka, ingin membersihkan dirinya dari dosa. Ingin membersihkan dirinya dari dosa-dosanya dan dari akhlak-akhlak ini, perangai-perangai yang tidak pantas dimiliki oleh orang semisal dia. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi, menjadi pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, menjadi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Au yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Atau yadhakkaru, dia ingin mendapatkan pengajaran dari Nabi alaihi salatu wassalam. Diajari oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Diajari ilmu oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan oleh Nabi. Ingin mendengar wejangan nasihat Nabi alaihi salatu wassalam. Fatanfa'ahu adh-dhikra. Lantas pengajaran itu adh-dhikra, pengajaran dari Nabi tersebut, tanfa'ahu, yakni memberi manfaat kepadanya. Au yadhakkaru, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, fatanfa'ahu adh-dhikra, lantas pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Bermanfaat kepadanya, memperbaiki dirinya. Naam. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Amma adapun man, yani orang, istaghna, yang merasa dirinya serba cukup, yakni tokoh Quraisy tersebut yang ada di sisi Nabi alaihi wasallam, yang hendak didakwai oleh Nabi alaihi salatu wassalam, merasa cukup, serba cukup, dikarenakan dia merasa dirinya kaya raya, merasa dirinya tokoh pembesar di tengah-tengah Quraisy, merasa dirinya kuat, punya orang-orang yang siap menjadi pembelanya, menuruti perintahnya karena kekayaannya dan jabatannya sebagai tokoh Quraisy, sehingga dia merasa dirinya serba cukup. Ya. fa'anta lahu tasadda, maka kamu melayaninya. Maka kamu melayaninya. Fa'anta, maka kamu, lahu tasadda, melayaninya. Melayani dia. Melayani dia, berharap dia memperhatikanmu, berharap dia menerima dakwamu, ya. Dan dengan sebab itu berpaling dari al-a'ma. Wama 'alaika alla yazakka. Wama'alaika alla yazakka. Padahal ma'alaik, tidak ada celaan atasmu. Tidak ada celaan atasmu. Alla yazakka, kalau dia, orang itu yang merasa serba cukup itu tidak membersihkan diri, tidak mau membersihkan diri, tidak mau beriman. Ya. Tidak mau beriman, tidak mau membersihkan dirinya dari dosa-dosanya, memperbaiki perangai-perangainya yang buruk. Tidak ada jalan atasmu. Jika dia tidak mau, jika dia menolak dakwah Islam. Kenapa? Ma'ala Rasul illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban yang dibebankan kepada Rasul yang diutus kecuali al-balag, menyampaikan risalah, ya, berdakwah, menyampaikan syariat yang diwahyukan kepadanya, didakwakan kepada manusia agar mereka mau beriman. Hanya itu. Kemudian yang didakwai, masing-masing punya pilihan. Mau beriman, menerima dakwah itu, menyambut dakwah itu, ataukah menolaknya. Dan akibatnya, konsekuensi dari pilihan itu kembali masing-masing kepada orang yang didakwai. Sedangkan Rasul telah menunaikan kewajibannya berdakwah. Ketika ada yang menolak, berpaling, maka tidak ada celaan atas Rasul yang diutus itu. Ya. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah di tafsirnya, fabayyana Allah subhanahu wa ta'ala anna ibn Ummi Maktumin radhiyallahu anhu akrabu ila at-tazakki min ha'ula'il 'udama. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan ayat-ayat ini, dengan menurunkan ayat-ayat ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa sesungguhnya Ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu lebih dekat kepada, ya, yang diharapkan yaitu membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan perangai-perangai yang buruk dibandingkan mereka-mereka itu, tokoh-tokoh besar itu. Wa anna haula'i idza lam yatazakkau ma'a iqbalir rasuli alaihi salatu wassalam alaihim fa innahu laisa alaihi minhum syai. Dan bahwasanya mereka, para tokoh pembesar Quraisy itu, jika mereka tidak mau menerima dakwah, tidak mau membersihkan diri dari dosa-dosa mereka dan perangai-perangai mereka yang jelek, tidak mau beriman, Padahal Nabi alaihi salatu wassalam telah melayani mereka, memperhatikan mereka. Ya, sampai-sampai berpaling dari Ibnu Maktum karena harapan masuk Islamnya mereka. Toh jika mereka tidak mau, fa innahu laisa alaihi minhum syai', maka sesungguhnya tidak ada celaan sedikit pun atas Nabi alaihi salatu wasallam atas penolakan mereka. Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh. Tidak ada kewajiban atas seorang rasul yang diutus kecuali hanya menyampaikan. Mereka sendiri yang akan menanggung akibatnya, konsekuensinya, yaitu murka Allah, adab Allah dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa amma man ja'aka yas'a. Kembali lagi ayat-ayat ini tentang Ibnu Maktum. Wa amma man ja'aka yas'a, dan amma adapun man, orang yang ja'aka, datang kepadamu, yas'a, dengan bersegera, dengan bergegas untuk mendapatkan pengajaran. Datangnya itu yas'a, bersegera, bergegas, tidak berlambat-lambat, bergegas, bersegera, saking semangatnya, saking berharapnya untuk mendapat pengajaran dari Nabi alaihissalam, mendengar langsung dari Nabi wejangan, ma'idah, ya. Wa huwa yakhsha, dalam keadaan ia takut kepada Allah. Sedang ia takut kepada Allah, dalam keadaan ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengandung rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ibnu Maktum, bahwa dia datang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kedatangannya kepada Nabi itu yas'a, bersegera, bergegas. Ya. Min ajli intihazil fursah ila huduri majlisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka untuk mengambil, memanfaatkan kesempatan, kesempatan emas, kesempatan berharga, ya, menghadiri majlis Nabi alaihi salatu wassalam, belajar langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua, wa huwa yakhsha, sifat yang kedua, dia dalam keadaan yakhsha, yakhsha Allah, yakhsha, yakhsha Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan takut kepada Allah, takut kepada Allah dengan kalbunya, dengan hatinya. Ini menunjukkan keimanannya. Ini rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang datang seperti ini, semestinya tepatnya adalah dia layani. Ya. Akan tetapi ijtihad Nabi alaihi salatu wasalam ketika itu berbeda dengan ini karena dua alasan yang telah kita dengar, sehingga diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ini, ayat-ayat ini, fa anta anhu talaha, fa anta anhu talaha justru, ya. Maka justru kamu mengabaikannya, fa anta, maka justru kamu anhu talaha mengabaikannya, berpaling darinya. Nah, di awal ayat, ayat pertama, tawalla, berpaling. Ini berpaling dari dia karena melayani pembesar Quraisy itu. Di sini talaha, anhu talaha, yakni mengabaikan dia. Nah, maka justru kamu mengabaikannya, maka kamu mengabaikannya yang semestinya dilayani. Ya. Dia lebih pantas untuk diperhatikan, dilayani daripada tokoh-tokoh Quraisy itu. Kalla innaha tadhkirah. Kalla sekali-kali jangan demikian. Sekali-kali jangan demikian. Ya. La taf'al mithla hadha. Sekali-kali jangan lakukan semisal ini. Jangan demikian. Ya. Allah SWT mengajari nabinya alaihi salatu wassalam dengan ini. Kalla la taf'al mithla, maknanya, na'am. Sekali-kali jangan demikian, jangan melakukan yang semisal ini. Jadi kalla adalah harfu rad'in wa zajr, huruf yang digunakan untuk rad' wa zajr, ya, untuk mengingatkan dan untuk melarang dari sesuatu yang tidak sepantasnya. Ay, la taf'al mithla ma fa'al. Nah, la taf'al mithla ma fa'al, jangan lakukan seperti yang kau lakukan, telah lakukan. Jangan, ya, jangan lagi melakukan, jangan lagi melakukan seperti yang telah kau lakukan. Yani Nabi alaihissalam diingatkan Allah SWT, diajari oleh Allah SWT, ya, agar tidak mengulang apa yang telah dilakukannya kepada Ibnu Ummi Maktum. Sekali-kali jangan demikian. Ya. Jangan lagi melakukan yang semisal itu. Tayyib. Innaha tadhkirah. Innaha tadhkirah. Inna sesungguhnya. Ha, dhamir ha ini adalah al-ayat al-Qur'aniyah. Sesungguhnya ajaran-ajaran Allah SWT yang tertuang, terkandung dalam ayat-ayat Qur'an itu, yang diajarkan oleh Nabi AS, yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi AS, kepada Rasul AS, kemudian Rasul membacakannya, ya, kepada umat, yang didakwai, itu adalah tadhkirah. Tadhkirah, peringatan, isinya adalah peringatan. Peringatan yang mengingatkan manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan hal-hal yang bermanfaat baginya. Dan mendorong dia, memotivasi dia agar mengikutinya, agar dia dapat manfaat dunia akhirat. Dan memperingatkan kepadanya hal-hal yang bermudarat baginya pada kehidupannya dunia akhirat. Dan mentahdir dia, memperingatkan dia agar menjauhinya. Innaha tadhkirah. Itulah hakikat ajaran-ajaran Allah SWT yang tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Itu adalah suatu peringatan. Faman syaa dzakara. Maka man syaa, barang siapa yang menghendaki, barang siapa yang mau, dzakarahu, tentulah ia akan memperhatikannya. Ia akan memperhatikannya. Memperhatikan mau'idhah, wejangan tersebut, pelajaran tersebut, ya, yang terdapat pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa menghendaki, dia tidak mengambil pelajaran darinya, dia tidak memperhatikannya. Masing-masing diberi masyiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hamba diberi masyiah, diberi iradah, diberi keinginan, kehendak. Yang dengan kehendak itu setiap hamba bebas memilih ikhtiarnya, pilihannya masing-masing. Yang jelas, apapun ikhtiar pilihan yang dipilihnya sesuai kehendaknya, maka masing-masing ada konsekuensinya. Yang menanggung konsekuensinya tentunya adalah pelakunya sendiri, yang telah memilih ikhtiarnya, pilihannya sesuai kehendaknya. Tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Dan dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ayat 29. Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakan, wahai Nabi Muhammad, al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu datangnya dari Rabb, Tuhan pencipta kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka man syaa'a falyu'min, barang siapa menghendaki, falyu'min, hendaknya dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa menghendaki, silakan dia kufur. Diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dipaksa. Allah memberi masyiah, iradah, kehendak kepada masing-masing hambanya untuk memilih sesuai ikhtiarnya. silakan. Faman syaa falyu'min, barang siapa menghendaki silakan. Jika menghendaki untuk beriman, silakan beriman. Faman syaa falyakfur, barang siapa menghendaki untuk tidak beriman, silakan kufur. Terserah masing-masing. Ini tinjauan secara takdir, tinjauan terhadap takdir Allah menakdirkan setiap orang diberi masyiah, kehendak, agar punya khiyar sendiri-sendiri, pilihan sendiri-sendiri, ya. Adapun tinjauan dari segi syariat, tentunya Allah tidak ridho hamba-hambanya memiliki kekufuran. Allah berfirman, in takfuru fa inna Allah, apa kelanjutannya? Fa inna Allah ghaniyun ankum wala yardha li'ibadihi al-kufr. Ya, benar ayatnya? Hah? Benar ya? Ya, baik. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wala yardha li'ibadihi al-kufr. In takfuru, jika kalian kufur, fa inna Allah ghaniyun ankum, maka sesungguhnya Allah maha kaya, maha tidak butuh dari kalian. Wala yardha li'ibadihi al-kufr, dan Allah tidak ridha kekufuran bagi hamba-hambanya. Allah murka dengan kekufuran hamba-hambanya. Itu tinjauannya dari syariat. Syariat Allah Ta'ala melarang hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala melakukan kekufuran. Allah memurkai hal itu. Yang diridhai oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi secara takdir, Allah menakdirkan setiap orang punya kehendak masing-masing untuk memilih. Jika dia memilih keimanan, maka ini mardi. Dia diridhoi menurut kacamata syariat. Jika dia memilih kekufuran, maka ghairu mardi, maghdubun alaih, tidak diridhoi oleh Allah SWT, dimurka oleh Allah Ta'ala menurut kacamata syariat. Jadi tidak ada pertentangan antara takdir dan syariat. Kewajiban kita selaku hamba Allah mengikuti syariat Allah, tunduk kepada syariat Allah. Berarti kita semestinya kehendak kita, khiyar kita, pilihan kita adalah memilih sesuai yang dibimbingkan oleh syariat, yaitu beriman, jangan kufur. Ya, begitu. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah Jamaah. Di sini Ibnu Utsaimin rahimahullah ya menjelaskan masalah ini ya secara lengkap. Sudah masuk waktu Isya belum? Hah? Tahulul waktu? Hah? Isya jam berapa? Antum muadzin. Antal mas'ul. Muadzin. Siapa lagi muadzin? Mana Salman? Jam berapa masuk? Lewat 8. Berarti sudah masuk ya. Baik. Kita naktafi bihadzal qadar. Ada tambahan penjelasan tentang ini ya. Dan anak akan bacakan dari Ibnu Utsaimin rahimahullah nanti pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Cukup. Tafadhal, jazakumullah khairan. Ya, siap-siap salat. Assalamualaikum.